بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babus sidq. Kita memasuki pembahasan dalam kitab Riyadus Salihin ini pada pembahasan bab as-sidq. Bab tentang kejujuran. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sadiqina was-sadiqat, surat Al-Ahzab ayat ke-35. Dan orang-orang laki-laki yang jujur dan para wanita yang jujur. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Dan seandainya mereka jujur kepada Allah, maka kebaikan bagi mereka. Surat Muhammad ayat ke-21. Demikian beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengungkapkan tentang kejujuran. As-sidq, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, maknahu mutabiqutul khabar al-waqi', yaitu kesesuaian antara kabar dengan apa yang terjadi. Adanya keselarasan antara khabar dan waqi'. Inilah yang pengertian secara makna yang dijelaskan oleh para ulama. Maka manakala seseorang mengatakan al-yaum, yaumul ahad, fahadha khabarun as-sidq, ini adalah kabar yang benar. Kalau hari ini hari Ahad, kemudian ia mengatakan hari ini hari Ahad, maka antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang terjadi itu adalah merupakan bentuk kesesuaian. Maka yang demikian itu adalah sesuatu yang benar, jujur. Li'annal yaum yaumul ahad, karena memang benar pada hari itu, ya, sesungguhnya hari itu hari ahad. Tidak ada yang menyelisihi antara perkataan dengan peristiwa atau kejadian yang senyatanya. Tidak ada perbedaan. Sehingga antara apa yang diucapkan selaras dengan apa yang terjadi. Itu adalah as-sidqu, yakni kejujuran. Dan lawan as-sidqu, lawan daripada as-sidqu adalah al-kadzib, yaitu ketika apa yang terjadi atau apa yang diucapkan tidak selaras. Seseorang mengatakan bahwasannya dirinya beriman, tetapi dalam praktek keseharian, kejadian-kejadian yang ada tidak menunjukkan dengan apa yang ia katakan. Maka itu berarti ada ketidakselarasan antara yang ia ucapkan dengan amal perbuatan. Maka bisa dikatakan bahwasannya orang munafik adalah orang yang tidak as-sidq, tidak jujur di dalam keimanannya. Kenapa? Karena zahir dia menampakkan sebagai orang Islam, tetapi batin dia, apa yang ada di dalam isi hati dia, adanya permusuhan, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Antara keyakinan yang ada pada dirinya dengan perilaku keseharian yang ada pada dirinya tidak bersesuaian. Maka seseorang yang jujur, dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan itu selaras. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini berkaitan, turunnya ayat ini berkaitan dengan sahabat yang mulia yaitu Ka'ab bin Malik beserta dua orang sahabat yang lainnya, yang mereka tidak turut serta di dalam peperangan Tabuk. Mereka mengulur-ulur waktu, mereka menunda-nunda yang sebenarnya mereka mampu untuk menyiapkan segalanya dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian mereka menunda-nunda, kemudian mereka pun tidak berangkat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali ke kota Madinah setelah menyelesaikan peperangan Tabuk, maka kemudian berdatangan orang-orang, di antaranya orang-orang munafik yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta uzur atas ketidakmampuan dia berangkat untuk bersama-sama kaum muslimin di dalam peperangan Tabuk. Mereka menyatakan berbagai macam alasan. Tetapi sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun ia termasuk kalangan sahabat yang fasih di dalam berbicara, yang diceritakan di dalam kisah, kisah hadis yang panjang, seandainya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan alasan-alasan udzur sehingga ia tidak bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang lainnya di dalam peperangan Tabuk, niscaya akan diterima alasan-alasan itu. Tetapi ketika alasan-alasan itu disampaikan, tentu tidak sesuai antara alasan yang diungkapkan dengan kejadian atau peristiwa yang senyatanya. Dan itu tidak menjadi pilihan bagi sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak lantas uzur ataupun alasan-alasan itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apa yang akan disampaikan itu tidak bersesuaian dengan waqi', dengan apa yang terjadi. Sehingga dengan demikian, kalau alasan-alasan itu disampaikan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti Ka'ab bin Malik telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai antara apa yang ia ucapkan dengan realita yang ada. Dengan kata lain, ia berdusta, ia berbohong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu tidak dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beserta dua orang sahabat yang lainnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu memilih mengungkapkan apa adanya. Dan inilah yang namanya as-sidq, kejujuran. Inilah yang namanya kejujuran. Ia tidak mencari alasan. Kenapa ia tidak mengikuti peperangan Tabuk? Tetapi ia mengatakan apa yang memang benar terjadi pada dirinya. Sehingga kemudian setelah ia mengungkapkan kisahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghajar, memboikot sahabat Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu. Salam, apabila Ka'ab bin Malik bertemu dengan para sahabat, salamnya tidak dijawab oleh para sahabat. Sekalipun kepada orang yang terdekat dengan Ka'ab bin Malik. Bertemu di pasar, tidak ditegur, tidak disapa, salam pun tidak dijawab. Digambarkan di dalam peristiwa hadis tersebut, seakan-akan dunia ini sempit. Karena Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu hadir di tengah para sahabat, tetapi ia seakan hidup sendirian. Bahkan setelah beberapa hari kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada istri Ka'ab bin Malik untuk menjauh. Semakin terasa hampa hidup. Ini sebagai bentuk iqab, hukuman yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu berlangsung sebulan lebih. Ka'ab bin Malik tidak mendapatkan tegur, sapa, salam dari para sahabat yang lainnya. Bahkan istrinya pun dipisah untuk sementara. Ini ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata jujur. Berkata jujur. Dan akhir daripada kisah itu taubat. Ka'ab bin Malik senantiasa memohon ampunan, memohon taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan tanpa ya, tanpa melakukan hal-hal yang sekiranya akan lebih memperparah keadaan. Ya. Tiba waktu sholat berjamaah, beliau datang ke Masjid Nabawi, sholat berjamaah. Ya. Walaupun para sahabat tidak menegurnya, tidak menyapanya, tetap. Ya. Dan ketika berada sendirian, Ka'ab bin Malik ya, menangis, ya, menyesali apa yang telah ia perbuat. Tidak memenuhi suruhan Allah dan Rasulnya. Yang sampai pada akhirnya, kurang lebih sekitar 50 hari, turun ayat yang menerima bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pertaubatan mereka bertiga. Ini kejujuran yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan akibat dari kejujuran itu, kaum muslimin sering membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan peristiwa Ka'ab bin Malik. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 95-96. Ya. Sehingga peristiwa Ka'ab bin Malik diabadikan di dalam Al-Quran. Maka buah dari kejujuran ya, adalah sesuatu yang manis. Meskipun di awal-awal kadang seseorang harus menghadapi kejujuran itu terasa baginya seakan pahit. Ya. Tetapi demikianlah ya, kejujuran itu ya, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur antara keimanan, ya, antara lisannya, i'tiqad, lisan, dan apa yang ia perbuat, tidak akan Allah sia-siakan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan ya, hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya as-sidq, kejujuran, mengarahkan seorang kepada kebaikan. Dan sesungguhnya al-bir, kebaikan itu akan mengarahkan, menunjuki seseorang kepada al-jannah, surga. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang yang terus-menerus ia dalam keadaan berbuat kejujuran hingga ia dicatat, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siddiqan, sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu, berbohong itu akan menunjuki atau mengarahkan seseorang kepada al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan al-fujur itu akan mengarahkan seseorang ke neraka. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ketika seseorang terus menerus di dalam ketidakjujuran hingga kemudian ia dicatat, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadzaban, sebagai orang yang dusta. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, menyebutkan bahwasannya buah dari kejujuran akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebaikan. Apa itu albir di dalam hadis ini? Albir, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kasratul khair, yaitu banyaknya kebaikan. Albirru, yaitu kasratul khair, banyak kebaikan. Albir diantaranya merupakan asma Allah, salah satu dari nama Allah, albarru. Ai artinya kathirul khair wal ihsan azza wa jal. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala al-barru artinya adalah banyak kebaikan, banyak ihsan ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, falbirru ya'ni kasratul khair. Albir yaitu banyaknya kebaikan, wa huwa min nata'ij as-sidq. Ya. Banyaknya kebaikan ini merupakan hasil daripada as-sidq, kejujuran. Sehingga kita dapati faedah bahwasannya seseorang yang berbuat jujur, as-sidq, ia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan inilah yang diharapkan. Inilah yang diharapkan. Karena sesungguhnya kebaikan itu menunjuki seseorang, mengarahkan seseorang kepada al jannah. Fasahibul bir, maka orang yang berbuat kebaikan, nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum minhum, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semua untuk Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang termasuk sahibul bir. Yahdihi birruhu ilal jannah wal jannatu ghayah. Dan jannah itu adalah tujuan bagi setiap orang yang ingin mencari kenikmatan yang abadi. Maka ketika seseorang berbuat jujur, pada hakikatnya ia menyelamatkan, dalam proses menyelamatkan dirinya untuk tidak melakukan, untuk tidak mengarahkan dirinya ke dalam neraka. Dan as-siddiq, orang yang jujur, adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sedemikian banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah telah limpahkan berbagai kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka yang telah Allah limpahi kenikmatan itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur keimanannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini ketika seseorang berbuat jujur, dia akan mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun disebutkan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta yang merupakan lawan dari as-sidq, kejujuran, dusta akan mengarahkan seseorang kepada al-fujur. Apa makna al-fujur? Al-fujur ay al-khuruj an ta'atillah, yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut al-fujur. Yani ketika seseorang tidak menaati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya ia dalam keadaan melakukan al-fujur itu tadi. Maka dusta akan mengarahkan seseorang kepada perbuatan fujur, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan durhaka akan mengarahkan, menunjuki seseorang kepada neraka. Na'udzubillah minha. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Wa innar rajula la yakdzib, maka seseorang yang terus menerus dia dalam keadaan berkata dusta terus menerus, sehingga kemudian ia hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga kemudian ia dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang dusta. Dusta adalah termasuk al-umur al-muharramah, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama, sebagian ulama menyebutkan al-kadzib innahu min kabair adz-dzunub, berdusta itu termasuk dari dosa-dosa yang paling besar, termasuk kabair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengancam dengan ancaman hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat, hingga dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang berdusta, sebagai pendusta. Maka sebagian para ulama menyebutkan bahwasannya orang yang berdusta itu adalah termasuk orang yang melakukan kabair, yaitu dosa-dosa yang paling besar, kabair dzunub. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya a'zamul kadzib, sebesar-besar dusta, yaitu ketika seseorang mengerjakan pada satu hari ia mengucapkan perkataan dusta dan ia mengetahui bahwasannya yang ia ucapkan itu adalah kedustaan. Lakin apa? Lakin min ajli, tapi dalam rangka supaya dirimu bisa membuat orang lain tertawa. Dirimu ingin membuat orang lain tertawa. Tetapi apa yang diucapkan, bahan tertawaan itu adalah sesuatu yang dusta. Sesuatu yang tidak benar. Antara yang ia ucapkan dengan peristiwa atau kejadian yang ada itu tidak selaras, dusta. Maka ini termasuk a'zamul kadzib, sebesar-besar dusta. Maka walaupun di dalam berkelakar, agama kita menuntunkan di dalam bercanda, guyon, agama kita menuntunkan bahwasannya candaan kita, kelakar kita tetap di atas kejujuran. ya. Tidak kemudian di atas dusta. Hanya gara-gara ingin menginginkan orang lain, teman kita tertawa, kemudian melakukan bentuk-bentuk kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda, mencandai seorang nenek-nenek. Ketika seorang nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah orang seperti saya bisa masuk jannah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh, di surga tidak ada nenek-nenek. Sang nenek kemudian sedih, merasa sedih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencandai, mencandai nenek-nenek ini. Dan memang bahwasanya nanti di jannah tidak ada nenek-nenek, semuanya muda. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, candanya tidak di atas kedustaan. Dan kejujuran itu dalam berbagai kesempatan, baik dalam bercanda, dalam serius, dalam yang lainnya, tidak mengandung unsur-unsur sesuatu yang dusta. Maka karena hadis ini sifatnya umum, baik bercanda, baik yang serius dan lain sebagainya, bagi kaum muslimin dilarang untuk melakukan kedustaan seperti itu. Jadi sebelum berita larangan hoax itu sekarang ini sedang gencar, kita justru sudah dibimbing oleh agama yang mulia ini. Kita sudah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa memegang teguh kejujuran. Jujur dalam berkata, jujur dalam menulis, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keimanan, i'tiqad, semuanya harus dalam keadaan sidq, jujur. Sekarang gencar orang memerangi hoax, karena itu dusta. Agama kita mengecam keras, agama kita melarang keras terhadap berita-berita dusta. Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan itu termasuk dosa-dosa yang paling besar dalam hal berdusta. Maka kalau kita terapkan pada waqi atau peristiwa-peristiwa sekarang, kita memegang media sosial apapun bentuknya, itu harus benar-benar diperhatikan. Kadang-kadang orang ingin dirinya lebih, saya lebih duluan mendapatkan informasi, langsung dikirim. Tidak tahunya itu hoax. Tidak tahunya itu kabar dusta. Dan orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah produser hoax. Peristiwa hadithul ifk, yaitu berita bohong yang ditimpakan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang mulia. Ketika beliau tertinggal dan kemudian ditemukan oleh salah seorang dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika masuk kota Madinah, orang-orang munafik mengetahui, istri Nabi berdua dengan laki-laki yang lain. Disitulah kemudian orang-orang munafik memproduksi hoax, memproduksi kedustaan demi kedustaan. untuk menggoncang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghantam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lebih dari itu adalah untuk ya, menistakan istri wanita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Ini perbuatan orang-orang munafik yang mereka memang menaruh kebencian kepada Islam, menaruh kebencian kepada kaum muslimin, dan ketika ada kesempatan untuk memproduksi berita-berita dusta, langsung disebarkan. Ya. Dan sedemikian gentingnya keadaan, sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, berupaya untuk ya, istri beliau dikembalikan dulu kepada orang tua. Sedemikian gencarnya orang-orang munafik menyebarkan berita dusta itu. Ya, jadi kalau kita mau mempelajari ya, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempelajari bagaimana salafun as-saleh ya, mereka hidup, kita akan dapati ya, faedah-faedah yang faedah-faedah tersebut pada masa sekarang ini sungguh sangat bermanfaat ya. Sebelum orang berbicara tentang hoax, tentang hoax, hoax, hoax, kita sudah dituntun, dibimbing untuk berkata jujur, untuk menulis secara jujur, menulis, menukil dengan menyebutkan sumbernya. Demikian ilmiah kita ini dididik. Ya. Tidak lantas kemudian menukil, asal menukil. Dari mana nukilannya? Ya. Tidak diketahui. Tidak demikian kita dididik. Ya. Maka dalam ilmu-ilmu hadis kan kita dapatkan. Hadis ini an siapa? Kan begitu. Itu menunjukkan nukilan. Ya. Dan itu kita dididik di dalam agama ini untuk jujur, kita mengambil dari siapa ya. Ini warisan yang harus benar-benar dilestarikan. Demikian juga ketika kita memperoleh informasi masuk ke HP kita, harus ditanya, ini dari siapa ya. Beritanya dari siapa? Nah, itu. Ya. Jangan sampai nanti ya, setelah diposting, setelah di-share, setelah disebarkan, ternyata itu tidak benar. Nah, yang demikian ini perlu kita hati-hati, perlu kita waspada. Jangan sampai kita terjatuh kepada berita yang tidak jujur, tidak jelas akurasinya, ya, validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Maka ya, dalam pembahasan as-sidq ini tentang masalah kejujuran, ya, kita harus benar-benar ya, memberikan contoh. Ya. Kalau kita manggil kucing, ya, pus pus pus, ya, jangan tangan kita kosong. Iya, kita pus pus pus pus pus pus, tangan kita kosong, nggak ada apa-apanya, dusta. Tidak boleh yang semacam ini, tidak boleh. Walaupun kepada binatang. Ya. Kalau kita mengatakan pus pus pus, tangannya begini kan, mesti harus ada sesuatu yang akan diberikan. Ya. Ini kejujuran itu sampai dididik demikian. Ya. Ya. Sampai kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain pun, ya, kita ya, harus tetap jujur. Kalau kita berjanji kepada anak kita, ya, besok, ya, kalau kamu nilai di rapotnya bagus, ya, kita akan jalan-jalan. Tunaikan itu. Jangan kemudian, ah janji sama anak-anak, senang gak apa-apa nanti. Jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Sebab apa? Sebab di dalam hadis tadi disebutkan. Dalam hadis tadi disebutkan hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Hingga kemudian karena terbiasa sehingga di sisi Allah Subhanahu wa taala dicatat dia sebagai seorang pendusta. Ini kan berawal dari meremehkan ketidak jujuran. Jadi kalau kita janji dengan siapapun, ya, hatta kepada anak kita yang masih bayi, yang tentu belum paham dengan ucapan kita, jujur. Karena yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata masih bayi enggak ngerti ini. Bukan itu. Tapi masalahnya ini adalah bentuk kita berjanji. Kita harus memenuhi janji tersebut. Lain halnya kalau kita lupa, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau kita ingat, jangan lantas kemudian kita pura-pura lupa. Mayasluh, tidak boleh seperti ini. Karena ya, pentingnya masalah kejujuran. Para ulama hadis, ya, manakala hadis itu berasal dari orang-orang Syiah Rafidah, langsung ditolak. Kenapa? Karena di dalam Syiah, dia boleh berdusta. Ada ajaran yang membolehkan berdusta. Ada ajaran yang menjadikan dusta itu adalah ibadah. Apa itu? Taqiyah. Orang Syiah boleh berbohong, boleh berdusta. Maka para ulama hadis, kalau menemukan hadis, kemudian salah satu perawinya, dia seorang Syi'i, ditolak hadisnya. Karena ada orang yang di situ menganut pemahaman Syiah. Demikian ketatnya para ulama. Sehingga kalau di orang yang meriwayatkannya itu ada dari kalangan Syiah, langsung tidak diterima hadis. Ini menunjukkan begitu kehati-hatiannya para ulama hadis di dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai sedemikian. Dan kalau menurut peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Sekali kita berdusta, ya, orang akan nanti besok lusanya akan ragu. Benar enggak nih? Kenapa? Kemarin? Nah, itu. Itu yang dikatakan sekali lancung ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Ini pentingnya masalah kejujuran. Ini pentingnya masalah menjauhi dusta. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita akan masuk untuk menunaikan sholat duhur. Mudah-mudahan sedikit pembahasan kita tentang babus sidqi ini, bab tentang masalah kejujuran, sedikit banyak bisa mencerahkan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya masalah kejujuran. Walaupun ketika kita jujur, ya, mungkin awal-awal akan terasa pahit, sebagaimana apa yang dialami oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Afwan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang jaraknya jauh? Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan. Orang tua yang jaraknya jauh, ya. Pertama, berusahalah untuk bisa berziarah, mengunjungi orang tua yang jauh tersebut, manakala kita mampu secara fisik, tubuh kita sehat, mampu secara finansial, ya. Ongkos untuk mendatangi orang tua itu ada, ya. Mampu secara waktu, kesempatannya memang terbuka, waktu, luang ada, maka gunakan kesempatan ini untuk berziarah mengunjungi orang tua. Itu diantara ya, berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan orang tua. Kalau orang tua sudah sepuh, sudahlah istirahat saja di rumah. Untuk kehidupan nanti dikirim. Ya, dikirim, diberi oleh kita. Itu pun termasuk merupakan bakti kita kepada orang tua. Termasuk bakti kita kepada orang tua, mendoakan, memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ya. Jadi banyak sekali ya, macam ragam cara kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita tidak sempat untuk mendatangi, menelpon, berbicara. Termasuk diantaranya bakti kita kepada orang tua memberikan faedah-faedah, nasihat-nasihat. Ya. Yang ingin masuk jannah jangan kita saja. Kita juga ingin orang tua kita masuk ke dalam jannah. Karena itu sampaikan nasihat-nasihat. Ya, sampaikan nasihat-nasihat tentang tauhid, tentang akidah yang sahihah, tentang menjauhi bid'ah, tentang harus mengamalkan sunnah-sunnah. Ya sesuai dengan kadar kemampuan orang tua kita. Itu termasuk bakti kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.